Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan masih pembahasan di dalam pasal yang kedua tentang kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi dari seorang penuntut ilmu. Dan kita masuk pada perkara-perkara yang harus dijauhi, 6 dari perkara yang ketiga atau perkara yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-iftahu mansibun azimun, atau al-iftahu bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Al-iftahu mansibun azimun bihi yatasadda sahibuhu libayani ma yaskulu alal amati min umuri dinihim. Berfatwa merupakan perkara yang sangat agung. Dengannya seseorang ditantang untuk menjelaskan apa yang menjadi kesulitan, menjadi suatu yang samar bagi keumuman manusia dari perkara-perkara agama mereka. Wa yursyiduhum ila siratil mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Itu fatwa. Nah, sehingga fatwa itu merupakan kedudukan yang sangat agung, karena bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia dari perkara agama mereka. Dan dengan fatwa manusia bisa memberikan, mendapatkan arahan, petunjuk kepada jalan yang lurus. Naam. Sehingga naam, fatwa, memberikan fatwa merupakan kedudukan yang sangat agung. Lidzalika hadzal mansibul azimu la yatasaddaru lahu illa man kana ahlan lahu. Maka dengan hal tersebut, dikarenakan faedah dari fatwa yang sangat penting tersebut, kana hadzal mansubul azim, maka fatwa memberikan fatwa merupakan kedudukan yang agung, tidaklah ya harus naam dikuasai atau harus dimiliki oleh orang yang memberikan fatwa kecuali benar-benar ahli di dalamnya. Bukan semata-mata memberikan fatwa dikarenakan perasaannya. Bukan semata-mata pemberian fatwa itu naam muncul dari ide-idenya, tetapi naam dengan ilmu. Lidzalik yajibu 'alal ibad ayattaqullaha ta'ala wa alla yatakallamu illa an ilmin wa basiratin. Maka dengan hal tersebut wajib bagi hamba untuk mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala dan tidaklah berbicara kecuali dengan ilmu dan basirah. Wa ya'lamu anna Allah wahdahu lahul khalqu wal amru fala khaliqa illa Allah wala mudabbir lil khalqi illa Allah. Dan hamba mereka mengetahui bahwa Allah semata-lah yang menciptakan, yang memerintahkan. Maka tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur makhluk-makhluk melainkan Allah. Wala syari'ata lil khalqi siwa syari'atillah. Dan tidak ada syariat bagi makhluk kecuali syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tak kala manusia mengetahui hakikat Allah, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan. Nah, tidak ada syariat bagi makhluk melainkan syariat Allah, maka manusia akan berhati-hati di dalam berbicara. Manusia akan naam tidak gampang-gampang mengucapkan suatu perkara naam tanpa diiringi dengan ilmu. Fa huwa alladhi yujibu syai. Dan dialah Allah zat yang mewajibkan sesuatu. Wa huwa yuharrimuhu. Dan Allah lah yang mengharamkan sesuatu. Wa huwa alladhi yandibu ilayhi wa yuhalliluhu. Dan dialah Allah yang menganjurkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu. Wa laqad ankara Allahu 'ala man yuhalliluna wa yuharrimuna bi ahwa'ihim. Maka sungguh Allah telah mengingkari kepada orang yang ya menghalalkan dan mengharamkan dikarenakan hawa nafsu mereka. Karena yang menghalalkan mengharamkan adalah Allah. Naam. Dan sebagian manusia bermudah-mudah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dengan hawa-hawa nafsu mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari perkara tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin waja'altum minhu haraman wa halalan qulillah adzina lakum am 'alallahi taftarun wa ma dhanna alladhina yaftaruna 'alallahi al-kadhib yawmal qiyamah qul ara'aitum." Tidakkah naam engkau mengerti atau naam berpikir, ma anzalallahu lakum, apa yang Allah turunkan bagi kalian dari rizki, faja'altum, dan kalian menjadikan ya sesuatu tersebut, rizki tersebut naam menjadikan perkara yang haram dan yang halal. Katakanlah, apakah Allah telah mengizinkan bagi kalian untuk mengatakan atas Allah naam bahwasanya ini halal dan itu haram, dan bahwa sangatlah jelek yaftaruna. Naam, membuat persangkaan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Perhitungannya sangat besar pada hari kiamat. Dan Allah taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Mata'un qalilun walahum azabun alim. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa-apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal dan ini haram. Litaftaru, untuk membuat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas Allah, mereka tidaklah beruntung. 6. Perhiasan yang sangat kecil, kenikmatan yang sangat kecil, ya, di dunia. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih kelak di hari kiamat. 6. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang mengatakan tentang perkara agama tanpa diiring dengan ilmu. Wa inna min akbari janayati ayyakula syakhsu an syai'in innahu halalun wa huwa la yadri ma hukmullahi fi aw ma hakamallahu fi. Sungguhnya kejahatan yang paling besar adalah seseorang mengatakan tentang sesuatu bahwasanya ini halal dalam keadaan dia tidak mengetahui apa yang Allah telah tetapkan sesuatu tersebut. Au yakula an syai'i innahu haramun wa huwa la yadri an hukmillahi fi. Atau seseorang mengatakan tentang sesuatu bahwasanya ini haram dan dia dalam keadaan tidak mengetahui tentang ketetapan Allah tentang sesuatu tersebut. Ya. Mungkin karena sudah dituakan. Sehingga untuk mengatakan wallahu a'lam atau tidak tahu itu berat. Tak kala pertanyaan itu sampai kepadanya. Maka dia mengeluarkan perkara-perkara yang tidaklah Allah tetapkan. Dia ditanya tentang sesuatu, tetapi dia menjawab dengan tanpa ilmu. Dalam keadaan dia tidak mengetahui tentang sesuatu tersebut. Au yakula an syai'i inna wajibun wa huwa la yadri annallaha aujabahu. Atau seseorang mengatakan tentang sesuatu bahwasanya ini wajib dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah mewajibkannya. Wa yaqulu an syai'in innahu ghairu wajibin wa la yadri annallaha lam yujibhu. Atau seseorang mengatakan tentang sesuatu bahwasanya ini tidak wajib dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasanya Allah tidak mewajibkannya. Inna hadhihi jinayatun wa su'u adabin ma'allahi azza wa jalla. Ini merupakan tindakan kejahatan, kriminal. Dan jeleknya adab terhadap Allah Azza wa Jalla dari perbuatan tersebut. Kaifa ta'lamu ayyuhal abdu an ahkama lillah thumma tataqaddam baina yadayhi fataqulu fi dinihi wa syari'ati ma la ta'lam. Bagaimana engkau mengetahui wahai hamba bahwasanya Allah menetapkan atau menetapkan hukum untuk Allah, summa tataqaddam, engkau mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau mengatakan tentang agama Allah dan syariat Allah apa yang engkau tidak mengetahui. Laqad qarana. Ada yang punya kitab asli? Yang mana? Laqad qarana Allahu al-qawla 'alaihi bila 'ilmin bisyirki bihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengendengkan ucapan atas Allah tanpa ilmu dengan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wal isma wal bagya, bighairil haq, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, wa an takulu alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perkara keji, apa yang nampak dan tersembunyi, dan telah mengharamkan perbuatan dosa dan pelampauan batas, bighairi haq, tanpa nawi suatu yang dibenarkan, wa antusyriku billah, dan sungguhnya Allah telah mengharamkan kalian menyekutukan Allah, apa yang tidak Allah turunkan penjelasannya, dan Allah telah mengharamkan untuk kalian mengatakan atas Allah apa yang kalian tidak mengetahui. Ini Allah gendeng ya perbuatan na'am dari perkataan tanpa ilmu, mengatasnamakan atas Allah dengan kesyirikan. Dan sudah diketahui semuanya bahwa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Bahkan enam pelakunya bisa kekal di dalam neraka jika seseorang mati dalam keadaan kesyirikan. Dan ini ucapan atas Allah digendengkan naam dengan kesyirikan. Sehingga bahaya yang akan didapatkan sangatlah besar. Wa inna kathiran minal amah yufti ba'duhum ba'dan bima la ya'lamun. Dan sungguhnya kebanyakan dari keumuman manusia, sebagian mereka berfatwa kepada sebagian yang lain apa yang mereka tidak mengetahui. Fatajiduhum yaquluna hadza halalun aw haramun aw wajibun aw ghairu wajibin wa hum la yadruna an dzalika syai'a. Maka kalian akan mendapatkan mereka, yaitu orang-orang yang enam berkata tanpa nam ilmu, mereka akan mengatakan ini halal, gampang mengatakan halal, atau haram, ini haram, atau ini wajib, atau ini tidak wajib. Dalam keadaan la yadrun, mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Afala ya'lamu haula annallaha ta'ala sa'iluhum amma qalu yaumal qiyamah. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa-apa yang mereka katakan pada hari kiamat. Ini bahaya yang akan didapatkan bagi orang yang na'am berfatwa. Berfatwa yaitu mengatakan perkara agama. Naam, yang dia tidak mengetahui. Naam. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini. Naam, pembahasan kita insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu yang lain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.